Itulah pesawangan nang kampek yang mesti kita lalui dengan mulus, baru selamat sampai ke surga. Nang kalimo, hisab. Hisab hari pertanggungjawaban dari seluruh amal perbuatan yang kita kerajukan di atas dunia. Baik tahu orang atau tidak tahu orang, nampak ada orang atau tidak, Allah mengetahui. Disitulah nanti kita akan bersuju ayat Tuhan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di hari itu nanti kita ditimbang, kita dipersoalkan, dihitung. Baik yang kita andokkan dari dunia orang tak tahu, sehingga nanti di waktu hisab kita bersama-sama menyampaikan apa yang kita perbuat di atas dunia. Mungkin mulanya orang tak tahu atau orang sangat, nanti kita menyampaikan. Sehingga banyak nama ratu. Ya laitan ma lihazal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Eh malang nyambu. Eh nasib aku. Nang ketik nang gadang di pacalian di keluarnya kini ko ha. Malang ayam ambo nak ada orang nang tahu nampak ju. Apa lagi kok korupsi? Korupsi nak begitu banyak nak tahu orang. Ya orang nak tahu. Orang nak tahu orang bisa ada kecoh. Tapi di kiri kanan awak kiraman katibin rakib atid selalu mencatat. Di waktu hisab aku nanti akan dimunculkan ke lapangan. Dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan hadis yang dibaca tadi. Di waktu hisab kulah nanti. Yang sangat membahayakan. Yang sangat ngeri. Dan sabuk dalam hadis tadi wa as'abuha al-wuquf indallah baina yaday az-zalim wal mazlum. Wuquf indallah, kita nanti tagak di hadapan Allah antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Orang yang menganiaya jo orang nan dianiaya. Iko sianu yang menganiaya, iko sianu yang dianiaya. Allah menyaksikan. Masrangkan awak jua keribayi. Jua kribayi waktu itu. Karena kelakuan itu kita laksanakan waktu hidup. Sampai hati awak merugikan orang. Hasuang kesenan, hasuang kemari. Tipu kesenan, tipu kemari. Asal sianu tanyanya, sianu rugi. Aturannya kan menapik, nak jadi menapik. Dia ulah kekejaman dan kelihayan buruk awak. Di atas dunia bisa kita berbuat sewenang-wenang. Ada faktor pendukung, faktor penolong dan lain sebagainya. Tapi seluruhnya itu nanti waktu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asia pengacara yang bisa membela. Nah, pengacara yang bisa membela kan amal ibadah kita. Amal ibadah awak akinlah buruk kerajo. Ndak do bayi ibadat urang dia nyanyo. Tuhan sasi. Ajua dibayi randam. Dirandam sajo masuk neraka. Apolai dengan utang banyak indak dibayi, pambayi utang waktu ndak do pitih, ndak do lai dolar dan sebagainya. Atau pasolah jubadan dibayi. Amal ibadah awak kok lagi seketik banyaknya diserahkan kepada orang yang kita aniayu. Dosonya dipindah kepada awak yang menganiayu. Ikulah yang paling barik. Di samping awak sansaro malu gadang pulo. Aku perlu menjadi pemikiran dan perhatian awak. Baru bisa awak nanti selamat sampai ke surga. Kalau hisab awak tu hisaban yasira. Hisab awak tu elok. Tidak ada yang buruk yang kena timbang, elok sadonyo, gol masuk surga itu. Untuk mempabarik kepada yang baik, ayo memperbanyak amal, memperbanyak zikir. Memperbanyak amal, memperbanyak zikir, mengurangi atau menghabiskan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ada orang membuat ungkapan berupa cerpen. Dibuatnya berupa cerpen tapi sebenarnya ungkapan. Ada salah seorang bernama Si In ko rupanya kekasihnya ampe yang dicintai dan dikasihnya. Pertama bernama Hana, yang kedua bernama Harben, yang ketiga bernama Anis, yang kedua ampe bernama As. Ko Asmawati, ko Asmani, dar, ko Aslah pangkanya. Wakatu muda-mudi, oh tak tanggung sayangnya si In. Lebih kasihannya tadi, janji muluk-muluk. Ona, akabada In. Aku cinta padamu, Hana. Hidup matiku untukmu. Masayo satidu wawak seno samalu. Lai samur makan indak samur dicari. Seketik samur cacah, banyak samur dilapah. Kabukit semua madaki, kelurah semua menurun. Saya duit semati awak na dain. Itu sebenarnya otak sejauhnya itu. Kalau ada orang mengecekan saya duit semati, janji, itu janji muluk-muluk ni tak menantu. Janji muluk-muluk nak mesti dimungkiri. Banyak contoh nampak dah awak. Kalau suami sakit, lah sasak angok, lah cik-cik, kemati lah. Menangi-menangi je isteri. Tapi ditanggiannya apa? Angkut mati udah ambo nanti asal nak menjawab untung ambo suraiko. Dulu berjanji saya duit semati. Kini orang tentu lagi ke mati lagi. Ganti ini pikirnya. Kan tentu nak setia itu. Atau bagi laki-laki. Lajalah perusinya meninggal. Ionya saya duit semati. Sekubur kita berdua nyo otak. Baru saja bini meninggal. Kadang bangga, kadang hati bagai. Rusuh yo, bangga yo, gembira yo. Dan dirusuhkan anak kok bayang dua tiri. Dan gembirakan awak jadi orang baru sekali lagi. Itu. Jadi ketika muda-mudi bukan main janji muluk-muluk. Baiklah lama babau. Sehari, seminggu, sebulan, bertahun. Rupanya bak pepatah orang awak dua. Muju sepanjang hari. Malang sekejap mata. Namuju nak dapat diraya. Namalang nak dapat ditolak. Rupanya sekali. Taraya di namalang. Tatulak di namuju si Inu. Sedang duduk-duduk di rumah. Mohon ampun kita minta sekadar contoh. Tiba-tiba datang utusan Pak Kapolsek. Membuat surat perintah dari Pak Kapolsek. Tiba di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. In. Aka bapak. Awang kini In jafuik tabau dia den. Pak Kepala memanggil. Membau. Awang kadi kurung. Kurungan untuk waang lah siap. Awang kadi kurung. Kurungan untuk waang lah siap. Menggigia si Im, pucik si Im tadi. Dia ingin pucik, dia juga menggigia. Atakana nan disayangi, dia ampik. Pertama si Hana. Mula-mula dituri atau diimbau si Hana. Hana, akabah da'in. Bagaimana kau pucik kau da'in kini? Apa yang terjadi? Anak bersuwa, apa yang tiba di da'in? Kan betulahnya kau, Hana. Udah kini japuik tabau di utusan Pak Kapolsek. Udah kadi kuruang. Kurungan untuk udah lah siap. Akini itulah lah. Nah udah banan kahana. Alia muana mantan awak. Maunyian awak. Membela awak. Kok apa yang terjadi di situ beko. Bapikir anak aku lega seminiknya. Oh. Adan kalau kakian dah yun tak bisa. Jalai kamu unyian udah. Kamu membela udah di sinan. Mantan saja tak nanti dengan awak. Ini sekitu sayang kau kadianya. Ini sekitunya. Kurang ajar kau nak, kurang ajar bagailah. Awak ni kemantan udah kan, ya enggak. Asyik itu sayang si Hana kadain. Diturui atau diimbau pulau kekasih nomor dua. Itu Harben. Nah, si Har. Nah, si Har kau. Har, Pak Abang. Anak si Har kau, Pak Abang rupanya. Aka Pak Abang. Anak terjadi di Abang. Itu menggigil pucik kau Abang. Ini Har, malang untuk buat di Abang. Kini Abang dah puik ke bawah di pisuruh Pak Kapolsek. Abang ke dikurung kabarnya. Itu ba'ah. Ya ba'ah. Dia sayang har ke abang. Sayang ba'ah. Dia mu har mantan abang kesinan. Mengunyian membela bagai. Siana ba'ah kecik nyobang. Siananya kau. Jalai kamu unyian mantan. Saya nak mu haro. Biarlah bang. Awak sebagai orang rumah abang dan nomor dua. Awak antan abang. Awak antan. Tapi singgu halamannya. Singgu halaman kantor Pak Kapolsek itu. Untuk masuk ke dalam, ayo tidak nanti dengan abang. Ayo tidak bisa. Kalau bahan terjadi, buruk baik, terserah dia abang. Tapi sekadar mantan singgah halaman kantu, awak antara abang. Dari sekitu sayang kau keadaannya bahar. Mujuklah tu. Sana mantan saya tidak muhir. Kecik sihar puluh. Dituri puluh lah si In. Orang rumah yang ketiga, kekasih nombor tiga, Anis. Nis, bapa. Si Anis ku bapa rupanya. Apa terjadi dia apa kau? Itu dek loyo ku apa, dek menggigi ku apa. Nis, malang yang tumbuh dia apa. Ba'ah, apakah dikurung kini kabarnya di kantor Pak Kapolsek. Jadi, ba'ah pengana Anis, lia muanis mayriang apa kasinan munyan apa membela ko apo bukod ang katarjadi sana la paturi yo sana nyuanis mantas na muan hilo sihar ba ninyo ah sihar lian tan sing wala man nyo kecek nyo ina munyan dak lentihangan ah awak biar apa awak antan apa sampai ke dalam beko la masuk apa ke dalam kamar la takuruang la dikunci di luar awak pulang lai mingka munyan dalam yo ndak rupa. Nih sekitu sayang Anis kapanya. Ah panjang lah tu pak, mujual lah tu mak. Dibanding yang Josiana, si Harben tu tadi. Ah jadilah Anis, pulah dituri. Pulau lain nomor tiga, lain nomor empat. Kekasih nomor empat, yaitu si As. Nah, baru saja si Inti boh tu bersuju si As. Alun mengecek si In lay, ah si As dulu mengecek. Tuan, batuan lu buat si As ego. Ambo tahu kini tuan kan dapat bahayo. Tuan kan dikurung. Ko namanya puik tuan lah tiba kwa. Tuan mesti berangkat. Dan kurungan tuan lah siap. Tadi lah tuan turi siana. Anang siana bini rancak tuan tua. Dari kemunyian tuan di sini mantan sedak muah lo. Sihar dari antaranya tuan kabarnya singgu alaman. Munyian menungguin tak muah. Sianis dia muah mantan tuan sampai ke kamar. Tapi kamar lah berkuncinya keluar pula balik. Ini pulang. Ambo sebagai kekasih tuan atau orang rumah tuan. Ngebantu agak kurang awak lah gaya. Pula ambo setia ke tuan. Ambo antan tuan. Ambo masukkan tuan ke dalam kamar. Ambo duduk tidur je tuan di dalam. Anan terjadi beko di dalam. Ambo membela tuan. Kut dipanggangnya tuan. Ambo membela. Betul setia ambo ke tuan. Tapi sayang seketik lagi. Ketika awak mudo-mudo, ketika awak sehat-sehat, cega-cega, tuan tak ada. Lajalah giliran ke rumah ambo, tuan pergi jauh ke tempat siana. Lajalah belanja untuk ambo, abagian jauh ke sihar. Lajalah jatah ambo, berulun jauh untuk sianis. Dan ambo ujung-ujung dapatnya tuan. Tapi biarlah seketik mana jasa tuan, ada awak yo, bakana bersyukuri itu tuan. Aku merupakan cerpen tapi ungkapan. Apa yang dimaksud dengan si In? Nah, si In yaitu singkatan dari insan. Insan artinya manusia. Yang si Hana singkatan dari hawa nafsu. Sedangkan Har atau Harben harta benda. Termasuk pangkat jabatan. Anis anak dan istri atau anak dan suami, anak dan seluruh pemilih. As itu amal saleh. Amal saleh yang kita makasih sekadar contoh Pak Kapolsek kita mohon reda dari Allah Subhanahu Wa Taala kita contohkanlah Tuhan kalau Allah lama merintah utusannya tadi yaitu malakul maut kalau Tuhan memerintahkan malakul maut menyapui seseorang kemudian kurungan atau kuburan pusaka disiapkan untuk awak anan bisa membela awak sia. Salamu ibi tarola ampe yang kita sayangi. Pertamu si Hana hawa nafsu. Aku cek si Hana tadi. Kalau lah kasinan udah jalaikan maunian mantan saja untuk nanti hangan dia. Kayu betul nafsu awak. Hawa nafsu adon tantu awak kemati lai. Sakit saja baru anda setia kawak lai. Ada apa? Goreng ayam? Indah. Sayur bayam? Indah. Paling aram? Indah. Kurang garam, indah. Etik marayam, indah. Atu segala indah. Anda cik juga lalu lah. Kalau tak tua mati dia sakit saja baru. Anang selera ko dan nafsu ko tidak setia kawak. Atu Hana tadi. Kalau sihar, aku ciknya. Harta benda. Abelah ambu antan abang. Sampai ke mah, sampai ke halaman. Kayu terasa awak sejak mula mayat tabuju di rumah. Baselimu enjo selimu rancak. Lapiak pembadani bakambang. Segala bungo-bungo, oh siap untuk menyemarakkan tampil awak. Sampai ke pusaro diriangkan, joto sedan nama kile, otobus, mungkin oto perah bagai, jo ambulan dan sebagainya. Tapi sampai ke halaman kuburan, ke halaman pusaro, anak masuk ke dalam sia. Nama anak masuk ke dalam kubur. Dan ke Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Lahat, ke desa Balikpapan tu anak masuk. Anak masuk ke dalam, kan kain putih seketik tu nyo. Oto pulang, teranak pulang. Nah, seluruhnya tinggal. Anda masuk ke putih seketik, kapis seketik, bungo seketik. Ah, kok dulu bungo tu, orang kapu baru seketik, kan itu. Ah, itulah mengasuhi dengan harta benda, sekadar mantan singgu alaman, ambuan tanah bang, munian jolinda. Ah, anis anak istri pemilih atau suami, ah kecilnya ambuan tan papa, tapi bekola sampai ke kamar, kamar nomor berapa, papa, wak pulang lagi. Ah, memang iyo anak atau pemilih nama nanti ya wak. Nah, uluan apa? Uluan. Ada masuknya, masuk lahat. Diambil dari jauh papan. Dikalang jauh tanah. Dekau ditimbun. Lalu jauh semua jawab. Perusi jawab, suami jawab, anak jawab. Tidak. Ditimbun jauh nanya jauh kata. Ditimbun jauh nanya jauh. Timbun jauh nanya jauh. Alah sampai kata, hanya keluar jauh tinggal seorang. Ke begitu anis. Sehingga itu itu anak istri. Dan setia dan tampak cinta jawab. Dan bahabi-habi ketika hidup. Sekitu sayangnya kawak. Asya dan setia kawak. As amal soleh. Kecik amal soleh, oh tuan. Ambo tahu tuan dapat bahaya. Tapi kini tiba di ambo, ambo setia ke tuan. Artinya apa yang terjadi beko di dalam, ambo bela tuan. Ambo pergi sama je tuan. Ditanyanya beko, man rabbuka Allah, ambo menjawab. Man nabiuka Muhammad, ambo menjawab. Ma imamuka Al-Quran, ambo menjawab. Ma kiblatuka Ka'batullah, ambo menjawab. Tapi sayang ketika hidup, ketika muda-muda, tuan tidak adil. Kan itu kecilnya. Lajalih giliran ke rumah ambo, anak tuan pergi juga ke sana. Lajalih giliran untuk ke masjid, untuk sembahyang, anak tuan bampuk juga dalam pahawan. Lajalih jatah untuk berimpak wakaf zakat, abadaliannya untuk anak baru. Bapak turunnya ikut begini baru. Anak tuan ambo kurang-kurang. Mana banyak amal tuan untuk dunia baru untuk akhirat. Amal salih juga amal talih. Kan banyak nanti luah kepada nabi ayat lain. Tapi biarlah tuan. Jadi berarti biarlah ampek macam yang kita sayangi di hati dunia. Dan sabana-bana setia kawak kaya cik amal soleh. Memang rintangannya banyak. Dan baik dibuatkan banyak rintangan. Sama juga awak datang ke masjid. Di masjid duduk awak di dalam kadang-kadang lampu tarang mata padam. Tapi di bioskop lampu padam mata tarang. Kalau nambayak ko rintangannya kadang. Nambayak ko barik. Barik di aragonya maha. Sama tu juga amih. Amih kan maha. Bama ko maha di barik. Di samping kuniangnya tahan, nyo barik. Dimasukkan amih tu setengah amih dalam tabik marapuang atau tabanam. Tabanam. Tabanam barik. Itu lah memang baitu. Labaitu keadaan. Hupatil jannah bil makarih wa hufatin nar bis syahwat. Sarugo bapaga duri, narako bapaga paniaram kata orang awak. Aikulah bapak dan ibu, supaya selamat kita nanti menempuh pasawangan nomor 5. Hisab kepada Allah perbanyak as amal saleh dan kepada manusia jangan sampai orang rugi sebab dia awak. Tanyanya orang dek perbuatan awak. Yang keenam, pasawangan nomor 6 yang kita tempuh untuk sampai ke sarugo nanti, al-mizan. Mizan yaitu timbangan. Rupanya awak nanti ditimbang. Abang amode, abang bantuk timbangannya, awak tak tahu, ambo pun tak pernah mencari. Tapi mencari, ada dalam pengajian awak, nanti kita akan ditimbang dosa pahala. Ditimbang nam baik, nam buruk. Kalau ditimbang, tentu diadu. Nama-nama barik, nama-nama ringan. Dan amal 20, amal baik, amal buruk. Amal baik kau nambarik atau amal buruk. Amal baik kau naringan atau amal buruk. Itu bergantung kau awak. Akini andaknya awak metong. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mula saja awak berjalan barangkit tagak ke menghadapi sesuatu, di hadapan kita lah mesti terbantang dua. Satu jalan Allah dan kedua jalan syaitan. Jalan Allah cik, jalan syaitan cik. Akama bari ati. Kama bari perasaan bari pengana. Menempuh jalan Allah atau menempuh jalan syaitan. Kalau le lunak ati le ketuju dek selero menempuh jalan Allah, siratullah. Itu nanti yang bisa membarikkan timbangan awak di akhirat. Tapi kalau nak lasu pikiran hati kepada jalan syaitan. Jalan kida, kanan kida, nak lasu. Pengana ke syaitan ke buruk sejauh. Tentu nambarik nanti timbangan buruk kalau nama yang ketujuh tentu awak ingin bapak dan ibu-ibu selamat sampai ke akhirat sebab muaro jalan kau dua senyum satu muaronyo nanti sarugo, yang kedua muaronyo neraka. Nah, muaronyo ke sarugo kalau awak berada di sabilillah atau siratullah. Muaronyo neraka kalau awak menampu jalan siratus setan. Nah, jalan setan ke neraka muaronyo nanti. Nah, untuk selamat dalam mizan ko perbanyaklah ibadat. Perbanyaklah zikir, di antaranya subhanallah walhamdulillah. Iko ko barik dalam timbangan tapi ringan dalam ucapan. Khafifatun fil lisan, saqilatun fil mizan. Khafifatun fil lisan, saqilatun fil mizan. Ringan membaca tapi barik dalam timbangan. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian pasawangan nomor tujuh. Pasawangan nomor tujuh, nanka ditampuh, nan perlu kita lalui dengan elok. Kalau mizan tadi barik kanan baik, hendaknya asirat namanya, siratal mustaqim. Sirat, ada orang menyebut titian siratal mustaqim. Ba'amu dia titian jambatannya nanti, sama-sama kita saksikan di sini. Sebab iko baru kita dengar, alun bisa kita calik, alun ada 20 orang yang balik dari situ. Labara banyak orang mati sampai kini, tidak cik juga pulang. Maka siap ke bertanya. Tapi kalau bersuah dalam kaji, mesti kita yakini. Supaya sirat menampuh jambatan atau titian kau nanti selamat, sesuai dengan ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah tiap solat, ihdinas siratal mustaqim. Oh Tuhan, tunjuki jolah kami jalan yang lurus. Tunjuki jua jalan yang lurus, ya Tuhan. Jalan nambana, jalan bengkok, jalan berkelok, ya Allah. Dijawab Tuhan tu dalam surat Yasin, jadi kata Tuhan, asal kalian Allah tak budus setan, lain tak amu mayyokan kandak setan, tak amu dipabudak setan, tapi aniak buduni ambo saja disambah. Haza siratum mustaqim. Aku jalan yang lurih. Selama lebar jalan lurih, berkatobana awak. Biasa manusia apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulus menempuh siratul mustaqim di akhirat. Kalau ketujuh pesawangan ikulah kita tempuh, pilih tempuh dengan selamat, mati husnul khatimah dalam Islam. Kubur lapang, di kiamat selesai, di mahsyar talinduang, hisab beres, mizan barik kena baik, sirat mulus jalan sampai akhir. Baru awak bisa masuk sarugo. Baru bisa tajun masuk sarugo. Ambo rasa kaum muslimin dan muslimat, lain tak kacinto masuk sarugo, ayo tak ada. Tak ada ni tak kacinto masuk sarugo. Ku ada orang ni tak ketuju masuk sarugo, aku lah akan naik. Mungkin saraf orang itu. Ku diadukan kini setiap suara, siapa suka masuk sarugo. Jalan ketunjuk, mungkin juga kaki-kaki naik kata menunjuk untuk cinto masuk sarugo. Tapi untuk menjalani jalan sampai ke sarugo itu, kan iko nanggak barik. Anam barik itu nama haragono. Sebab kita lah yakin, lah dapat pengetahuan. Kalau sarugo ba'ajwo hebat di dunia, ajwo nanta gurih di hati. Ajwo nanta kalang-kalang di mato. Ma la'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar fi qalbin basar. Indak pernah mato mencaliak telingo mana di luar dari apa dan taguri di hati. Narancak nampak di dunia. Puluh nerancak nan bisa kita bayangkan. Namani nan lama nan merdu kita danga. Rasanya nan terbayang lamaknya di danga. Nan taguri di hati. Nan pernah mato hati mencaliak nerancak. Atau nan terbayang atau nan lari caliak. Yang sarugo labih pada itu. Nan sarugo labih pada itu. Tidak cinta kasinan. Serangkan di hotel saja adonan 2 juta semalam. 2,5 juta semalam menumpang lalu di hotel. Kini di sarugo sejak mula masuk sampai tidak keluar. Sanang. Makan silakan apa yang katuju. Minum minta apa yang takana. Sampai tidur pilih. Tambah pula keluarga bidadari. Bidadari rancak-rancak tidak ada tanjang di dunia. Selalu orang yang tidak katuju itu. Untuk bagi ibu-ibu tentu suaminya atau bidadaranya boleh sebut itu. Kalau lah istri atau wanita lagi bidadari, tentu otomatis suaminya atau yang laki-laki jadi suaminya. Rancak-rancak, sihat-sihat. Pengalaman awak? Ambo lah pernah mengalami makanan yang lama. Ambo makan makanan, tiba di lidah, hilang surang sama makanan. Hendak terago di kunyah, hilang sajonyo, tak tanggung lama. Dibandingkan dia surga, ada mengamangal itu. Sebab kelazatan makanan di dunia, itu akibatnya mereka jadi sampah, jadi buang air, jadi buang kotoran. Di surga, tak ada WC. Tak ada buang air kadang, tak ada buang air ketik. Itu kok makanan. Disebut mereka buah-buahan. Apa je macam buah-buahan, ada nama kubak, ada nama julua. Di surga, buah-buahan tu masuk ke kamar langsung ke muncuang. Kamar aja lah. Sebut mereka isteri atau suami, di dunia barakah liwat mandi sehari, barah sabun, parfum dipakai. Di akhirat bidadari tak pakai parfum asli harumnya. Suami pun baitu, barah kagagah, barah kerancak. Sebut kini serba otomatis. Serba otomatis, ambo pernah dulu waktu malam di salah satu hotel, kebetulan tengah malam, lampu mat idui, ambo tak pandai memadaman. Ambo takkan kontak-kontak di dinding. Rupanya ada salah takkan bagai. Indak lampu saja, indak kontak lampu saja, tetap kanan. Lampu itu lain mati, kontak lain, tetakan peluh dan buah. Kebetulan, sesudah ambo menakan, datang anak gadis malam tu ke kamar ambo. Di bawahnya tetalu segala kuih dua macam. Mas, ini mas yang mas pesan tadi. Tak baik, tak kanan ambo, bila lah ambo masan kuih. Bersua bagai indak segala indak, gua sepajar aku. Rupanya kontak nombor takan tadi nombor ulah. Dek kontak tatakan nombor kontak minta minum barangkali. Tibunya mantan kuih mantan minuman hari tengah malam. Itu otomatis dunia tu petakan jo kontak. Tapi otomatis di sarugo. Piha ma tashtahihil ampus. Sajo nantakana dapik. Nantaraga tibu. Nggak do pakai takan-takan kontak. Tak ada pakai kenop-kenop, tak ada pakai handphone, pakai iPhone, pakai telefon, pakai tele-tele yang lain, tak ada cik itu. Ukurannya adalah takana. Barah kehebatnya, tapi untuk sampai ke sinan, tampulah pasawangan yang tujuh macam dengan selamat dan mulus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan awak menjadi anggota tetap untuk masuk surga Jannatul Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.